Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar al-muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul pada malam hari ini di bulan Ramadhan yang mubarak, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala yang Allah jalla wa'ala berikan kepada kita dengan kesungguhan kita dalam beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Kita lanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jinni wa Adabur Ruqyah Syar'iyyah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwa tangisan manusia itu bermacam-macam keadaannya. Ada tangisan seseorang yang diridai Allah Jalla wa'ala, yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tangisan orang-orang yang takut kepada Allah, tangisan orang-orang yang beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa takutnya menyebabkan mereka mengeluarkan air mata. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan dan termasuk di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada yaumul qiyamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula tangisan yang dimurkai Allah, yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tangisan yang dibangun di atas kemaksiatan dan melakukan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Termasuk di antaranya adalah tangisan pada saat niyaha, meratap sampai kepada tingkat yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yaitu meratap yang menyebabkan dia keluar kontrol dan tidak terkendali, sehingga dia pun berteriak-teriak atau dia menyiksa tubuhnya atau dia menyobek-nyobek bajunya dan yang semisalnya, maka ini adalah amalan yang diharamkan dan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melakukannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih mengatakan innama yu'adzabu al-mayyitu bi bukai ahlihi alaihi min an-niyahah, bahwa orang yang meninggal tersebut akan semakin ditambah siksaannya disebabkan karena tangisan orang-orang yang meratapi meninggalnya orang tersebut. Dan para ulama membawa hadis ini bahwa yang dimaksud adalah apabila seseorang sebelum dia meninggal dia tidak mewasiatkan untuk meninggalkan meratap dalam keadaan dia mengetahui bahwa keluarganya akan meratapi kepergiannya dan mereka tidak akan terkendali, maka dia seakan-akan membiarkan sehingga ratapan orang-orang yang hidup disebabkan karena menyedihkan, yakni menangisi kepergiannya, maka al-mayyit yang meninggal pun akan merasakan siksaan dan semakin bertambah siksaannya. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, wasiatkan kepada keluarga dengan wasiat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan ke permasalahan yang berikutnya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah taala, hal yaqtulu al-muslim al-hayyata allati yaraha kharij al-bait? Apakah seorang muslim membunuh ular yang dia melihatnya di luar rumah? Setelah kita jelaskan hukum membunuh ular, pada saat ular itu masuk ke dalam rumah, hendaknya memberikan peringatan terlebih dahulu. Terlepas dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, apakah memberi peringatan itu khusus di Madinah saja atau di tempat yang lain pula di luar kota Madinah. Namun sebaiknya diberikan peringatan, ya, agar tidak mengganggu manusia dan tidak mengganggu ahlul bait. Apabila setelah diberikan peringatan sebanyak 3 kali, maka setelah itu diberikan izin untuk membunuhnya karena itu adalah syaitan. Dan telah kita sebutkan kemarin hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang keadaan seorang pemuda yang membunuh ular dan dia pun meninggal di tempat itu. Tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggalnya, apakah ular tersebut atau pemuda itu. Adapun kalau ular tersebut di luar rumah, maka hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk membunuh ular tersebut semuanya tanpa terkecuali. Al-jawab, beliau mengatakan al-hayyatu allati kharij al-buyuti tuqtal bidun inzar. Ular-ular yang berada di luar rumah maka itu dibunuh dan tidak perlu memberikan peringatan. Wa dalilu ala dzalika ma jaa min hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dalil yang menunjukkan hal tersebut berdasarkan riwayat yang datang dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtulul hayyati fa inna lam nusalimhunna mundu harabnahun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunuhlah ulat-ulat. Yang menunjukkan diberikan izin untuk membunuh ular apa saja. Karena sesungguhnya lam nusalimhunna, kami tidak pernah berdamai dengan mereka, mundu harabnahun, semenjak kami telah memerangi mereka. Maka hadis ini menunjukkan secara mutlak, ular yang mana saja bunuh, apakah ular hewan atau ular yang menjelma menjadi dari kalangan syayatin, maka apabila dia di luar rumah maka diperbolehkan untuk dibunuh tanpa memberikan inzar, tanpa perlu memberi peringatan. Rawahu Tabrani wa huwa hasan, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan sanad hadis ini hasan. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, uqtulul hayyati kullahunna, bunuhlah seluruh ular. Hadis ini lebih menegaskan lagi bahwa seorang mendapati ular di luar rumah, bunuh seluruhnya tanpa terkecuali. Naam. Faman khafa sa'rahunna falaysa minni. Maka barang siapa yang mengkhawatirkan balas dendamnya mereka, maka dia tidak termasuk dari kalangan umatku. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan lafaz ini dalam riwayat Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Tabarani dari hadis Jarir radhiyallahu anhu. Maka hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini semakin menegaskan bolehnya membunuh seluruh ular. Ular yang mana saja? Yang kecil, yang besar. Secara umum boleh dibunuh. Mungkin ada yang mengatakan, katanya bahwa ular itu bisa merekam wajah si pembunuh, sehingga kalau seorang membunuhnya maka dia akan mengetahui siapa pembunuh itu, sehingga kalau ada temannya yang datang maka dia melihat apa itu box hitamnya ular itu, yang telah merekam wajah si pembunuh, katanya begitu. Wallahu alam, saya sendiri tidak mengetahui dan tidak pernah meneliti tentang keadaan ular, tapi ada yang mengatakan seperti itu. Nah, terus gimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman khafa sya'rahun falaysa minni." Siapa yang takut balas dendamnya mereka, maka dia bukan dari kalangan umatku. Artinya, bunuh, bunuh saja. Nah. Ya. Adapun rasa takut nanti teman-temannya pada berdatangan, nanti ini itu dan seterusnya balas dendam. Nah, terjadi peperangan antara manusia dan bangsa ular. Bunuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uqtulul hayyati kullahun." Nah. Kecuali kalau mendatangkan masalah, antum masuk ke kebun binatang sana banyak ular. Nah. Ya, biarkan mereka. Ya. Ada pun kita berjalan di atas syara, ada ular bunuh. Nah. Tapi ularnya cantik, meskipun secantik apapun, bunuh. Sebesar apapun, memudaratkan. Nah. Wa ziyadatan fi ta'kid 'ala qatlihin, dan semakin menambah penguat untuk membunuh ular-ular tersebut, ma jaa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'inda Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah wa Thayalisi wal Baihaqi wa Ibn Jarud wa Ibn Hibban, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, At-Tayalisi, Al-Bayhaqi, Ibn Al-Jarud, Ibn Hibban, dan selain mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqtulul aswadaini fi salati al-hayyata wal-aqrab, bunuhlah dua hewan yang berwarna hitam di dalam salat, ular, demikian pula kala jengking, bunuh. Fattabaha min hadza, maka jelaslah dari hadis-hadis ini, anna al-hayyati fi kharijil buyuti yuqtalna wa biduni inzar, bahwa ular-ular yang terdapat di luar rumah dibunuh tanpa perlu memberikan peringatan. Khususan al-hayyata dzatusyataini wal abkar, lebih terkhusus lagi kalau ular itu memiliki atufyatain. Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud atufyatain yaitu ular, ada yang menyebutkan ular berwarna hitam di atasnya ada dua garis putih, sebutkan dzatufyatain, memiliki dua garis di bagian punggungnya, bagian atasnya. Nah, maka ini bunuh secara mutlak. Ya, di mana saja berada. Adapun dzutufiyatain, maka ini boleh dibunuh meskipun di dalam rumah tanpa memberikan peringatan. Wal abtar, dan al abtar yang ekornya terputus, pendek ekornya, ini juga bunuh secara mutlak dimanapun dia berada. Rawal Bukhari wa Muslimun, telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uqtulu dzatufiyatain wal abdar." Bunuh ular yang dzatufiyatain, yang memiliki dua garis bagian punggungnya, demikian pula yang ekornya terputus pendek. Fa innahuma yatmisanil basar wa yastasqitanil habla. Karena sesungguhnya dua jenis ular ini itu bisa membutakan mata. Kalau dibiarkan bisa membuat mata jadi buta. Dan bisa menggugurkan kandungan. Jadi sangat berbahaya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membunuh. Bunuh secara mutlak tanpa perlu memberikan peringatan. Nah, karena ular jenis ini yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memudaratkan secara mutlak. Ada yang tahu jenis ular seperti ini? Naam. Siapa tahu ada yang mantan pawang ular? Saya mengetahui jenis ular. Nah. Dibunuh, diperintahkan untuk membunuhnya. Lagi-lagi ada sebagian manusia tidak terlepas dari kaum muslimin menganggap bahwa pada ular tersebut ada yang bisa dijadikan sebagai obat, bahkan bisanya sebagian mereka menjadikan sebagai obat. Nah, saya pernah membaca ada berita bahwa ada satu pawang ular itu mengumpulkan sekian orang, lalu mereka di obati dengan bisa ular. Jadi setiap yang datang dia menggang ular itu, ular itu dipatokkan ke tangannya. Katanya obat. Nah, benar atau tidak benar? Tidak diperbolehkan. Haram. Nah, tidak diperbolehkan. Dan telah kita sebutkan hadis sebelumnya, ketika ada seorang dokter yang datang kepada Rasulullah SAW untuk menjadikan katak sebagai obat, maka Rasulullah SAW melarang untuk membunuhnya. Al-khaba'is, hal-hal yang buruk tidak diperbolehkan dijadikan sebagai obat. Nah, demikian pula hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh, seperti katak. Dalam riwayat yang lain, ada sebagian datang kepada sahabat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan khamr, maka salah seorang dari mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna naj'aluha lid-dawa, kami ingin menjadikan khamr itu sebagai obat. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa huwa dawa bal huwa da, itu bukan obat, bahkan itu adalah penyakit. Nah, dari sini ma'asyiral rahimakumullah, hendaknya seorang muslim pandai-pandai untuk memilih-milih mana yang pantasnya dijadikan sebagai obat yang dibolehkan secara syar'i. Orang-orang kafir sebagian mereka tidak memperhatikan dari sisi syar'i. Kafir, nah, lihat ini ada manfaatnya, maka ya, mereka pun menjadikan sebagai obat. Nanti berubah lagi terus seperti itu. Hendaknya kaum muslimin tidak dibimbangkan dengan propaganda orang-orang kafir yang hendak menjadikan obat-obatan meskipun dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, وقد جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند البخاري وغيره بلفظ. Dan telah disebutkan pula dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dengan lafaz, "Uqtulu zattufyatain fa innahu yaltamisul basar wa yusibul habl." Bunuhlah ular yang ada dua garis di bagian atasnya, karena sesungguhnya itu akan membutakan mata dan dapat menyakiti kandungan atau menggugurkan kandungan. Wa jaa'a min hadits Abi Lubabah radhiyallahu ta'ala an 'inda al-Bukhari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, telah datang dalam hadis Abu Lubabah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam al-Bukhari, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqtulul jinnan, janganlah kalian membunuh jin-jin, jangan kalian membunuh jin, illa kull abtar dhittufyatain, kecuali setiap ular yang ekornya terputus dan ular yang memiliki dua garis bagian punggungnya. Fa innahu yusriful walada wa yudhibul basara faqtuluh, karena sesungguhnya dua jenis ular yang seperti ini menggugurkan kandungan dan dapat menghilangkan pandangan penglihatan, maka bunuhlah dia meskipun dia adalah jelmaan dari kalangan jin, karena itu adalah syaitan. Nah, jadi kesimpulannya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa membunuh ular asal hukumnya dibolehkan untuk membunuh ular dimanapun, kecuali apabila ular tersebut berada di dalam rumah kita, maka dikhawatirkan Ular yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah Amir, Ummar, yaitu jin-jin yang menghuni rumah. Maka oleh karena itu apabila dia masuk ke dalam rumah, berikan peringatan terlebih dahulu 3 kali. Berikan peringatan terlebih dahulu. Apabila dia tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka boleh untuk dibunuh, karena itu adalah syaitan. Kecuali ular yang memiliki ciri-ciri yang pertama, ekornya terputus, pendek, maka ini boleh dibunuh secara mutlak di luar rumah ataukah di dalam rumah. Demikian pula zutu fiyatain, ular yang memiliki 2 garis bagian punggungnya, ini juga boleh untuk dibunuh secara mutlak di luar rumah ataukah di dalam rumah. Dan ini berdasarkan pengumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh ular yang memiliki ciri-ciri yang telah saya sebutkan. Nah, maka ini kesimpulan dari hukum membunuh ular. Lalu kata beliau, wal abtar, yang dimaksud al abtar huwa maqtu'uz zanab, yang ekornya terputus. Kama dzakara dzalika Ibnu al-Athir fi an-nihayah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharib al-Hadis. Wa dzuttu fiyatain, adapun dzuttu fiyatain hiya al-hayyatu allati fi dhahriha khattan, yaitu ular yang di bahagian punggungnya ada 2 garis. Kemudian masalah yang berikutnya, tuluk istidaa'i syayatin min qibal as-saharati wa ghairihim, cara-cara memanggil syaitan-syaitan yang dilakukan oleh para tukang sihir dan selain mereka. Maka di dalam permasalahan ini beliau hendak menyebutkan apa yang dilakukan oleh para tukang sihir untuk menghadirkan jin, untuk memanggil jin dan meminta bantuan kepada mereka. Mereka punya cara-cara tertentu yang tujuan kita untuk mengetahui cara-cara mereka, tentunya bukan untuk melakukan. Dalam keadaan kita telah mutaz bahwa itu adalah perbuatan kekufuran yang menyebabkan seorang itu murtad dari Islam. Akan tetapi kita mengetahui, agar kemudian kita mengetahui orang-orang yang terjatuh ke dalam kekufuran ini, menjadi tukang sihir atau yang semisalnya. Ya, misalnya kita melihat ada salah satu tanda yang ada pada orang tersebut, dari situ kita mengetahui bahwa si fulan sahir, tukang sihir, sehingga kita berhati-hati. Araftu syarra la li syarr lakin li tawqi, wa man lam ya'ruf syarra min al-khair yaqazi, saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, tapi dalam rangka untuk menjaga diri, wiqayah, menyelamatkan, penjagaan diri. Dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh dalam keburukan itu. Jadi kita mengetahui, meskipun tidak secara detail, agar kemudian kita mengetahui mana di antara mereka yang tergolong ke dalam saharah, tukang-tukang sihir, para dukun, dan yang semisal mereka. يتم استدعاء الشياطين من قبل السحرة وغيرهم من خلال طرق ومنها. Akan sempurna pemanggilan syaitan-syaitan yang dilakukan oleh para tukang sihir dan selain mereka itu melalui cara-cara berikut ini. Mereka punya berbagai macam cara dan beragam cara. Namun apa yang boleh disebutkan adalah di antara cara-cara yang biasa mereka gunakan untuk memanggil syaitan. Wa minha di antara cara mereka yang pertama, istid'a'uhum bisabab al-qira'ati fi kutub as-sihr wa at-tanjim. Mereka memanggil para setan tersebut melalui bacaan dalam kitab-kitab sihir dan kitab-kitab ilmu nujum. Jadi ilmu sihir itu ada teorinya, ada ilmunya, dan dipelajari, iya kan? Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala taqfur fayata'allamuna minhuma. Maka mereka pun, manusia pun belajar dari Harut dan Marut, ilmu sihir. Jadi ilmu sihir adalah ilmu yang dipelajari, ya, punya kurikulum tersendiri. Nah, ya, punya jenjang-jenjang tersendiri. Ada S1-nya, ada S2-nya. Ya, kalau sudah S tertinggi jadi setan. Nah, dipelajari. Nah, melalui kitab-kitab sihir itulah mereka melihat gimana cara memanggil syaitan. Di situ kan banyak teori-teorinya, cara-caranya. Nah, mungkin kitab itu dari orang sebelumnya, dari tukang sihir sebelumnya. Nah, turun-temurun terus. Nah, tipu daya syaitan. Wa yantuju min dzalika aklu asya' muayyanah. Sehingga menghasilkan dari telaahnya dia setelah mempelajari ilmu sihir tersebut, maka dia pun mulai melakukan hal-hal tertentu, makan sesuatu-sesuatu yang telah disebutkan dalam kitab-kitab sihir itu. Misalnya di situ ada syarat kamu harus makan ini, misalnya, ya, makan tinja orang yang ada di belakang rumah si fulan. Makan. Nah, walau kanat muharramatan au mustakzara, meskipun yang dimakan itu diharamkan atau buruk, yang asalnya seorang itu jijik untuk makan, tapi ya, itulah syaratnya. Nah, orang ini katanya mau mendapatkan kesaktian, ya. Ya, mau dapatkan ilmu yang luar biasa. Akhirnya dia jalan cara-cara yang seperti itu, meskipun harus memakan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal imtina' an asya', dan mencegah diri dari sesuatu-sesuatu, hal-hal tertentu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh. Nah, ya, bukan dari sisi kesehatan. Kalau seorang yang sakit tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, ya, ini masuk akal. Tapi ini hubungannya dengan syarat dia. Apabila dia ingin ditetap oleh syaitan, maka dia harus menjalankan syarat-syarat ini. Nah, mencari ilmu katanya. Caranya gimana? Datang ke kuburan, gali kuburan, makan mayat. Iya kan? Sebagian mereka itu. Nah, mungkin itu adalah syarat-syarat, mungkin. Nah, yang lainnya memakai cara yang lain lagi, meskipun cara yang berbeda, tapi tujuannya sama, untuk mendatangkan para syaitan. Tergantung apa yang digendaki oleh syaitan itu. Nah, wal mukus fi amasin muayyana, dan tinggal di tempat-tempat tertentu. Kal baqa' bi kasra fil maqabir, seperti tinggal dalam waktu yang lama di kuburan. Nah, itu. Ya. Sebagian mereka demikian. Nah, macam-macam tujuan mereka. Kadang-kadang karena faktor kemiskinan, kemudian ikut apa itu? undian-undian judi. Nah, kalau dulu namanya porkas, sekarang apa namanya, togel atau yang lainnya. Nah, nah, supaya benar nomornya, datang kuburan, minta mencari wahyu dari syaitan. Nah, khususan fil lail, khususnya di malam hari. Nah, jadi memang sengaja mencari. Dia tahu bahwa kuburan itu tempat berkumpulnya, tempat mangkalnya para syaitan. Maka dia pun ke sana. Awil baqa fi zawayal buyut wal baqa 'ala an-najasa, ataukah tinggal di sudut-sudut rumah tertentu. Yang dicari yang gelap-gelap memang. Ya. Ataukah tinggal di tempat yang najis. Ya. Jadi memang manusia yang ingin mendapatkan bantuan dari syaitan, maka syaitan tersebut menghinakan manusia ini terlebih dahulu. Direndahkan. Dia harus mendatangkan syarat ini, syarat itu, syarat macam-macam syarat. Nah, yang akan sampai kepada tingkatan kekuburan. Di antara mereka ada yang sampai, ya, menaruh Al-Qur'anul Karim, mushaf Al-Qur'an Karim di tempat-tempat yang najis, tempat kotoran manusia, dilempar di situ. Karena syaitan yang menjadikan itu sebagai syarat. Jadi seorang yang ingin mempelajari ilmu sihir yang seperti ini, maka dia menjadi kafir terlebih dahulu sebelum mendapatkan ilmu itu. Nah, au ala sukuti wasanti, ataukah dia harus diam terus, tidak boleh ngomong. Ya, au qaiman au qaida, ataukah dia harus berdiri terus, ataukah duduk terus. Nah, bahkan pernah ada salah seorang, dia menceritakan tentang orang tuanya ingin mendapatkan ilmu ini, ya, ilmu sakti katanya. Syaratnya dia harus keliling kampungnya, keliling desa itu, keliling dalam keadaan tidak berbusana sedikit pun. Malam hari tadi, malam hari, bukan siang hari, malam hari. Jam-jam 12 malam suruh keluar tanpa busana, suruh keliling kampung. Jadi direndahkan. Ya. Nah, itu pun mungkin belum tentu dapat. Ya. Dihinakan. Allah musta'an. Wa tardidu kalimatin wa ad'iyatin mu'ayyanah ma baina syirkiyatin aw bid'iyah, dan mengulang-ulang kalimat-kalimat atau doa-doa tertentu yang di dalamnya mengandung kesyirikan atau bid'ah. Aw ibaratin mubtada', atau ungkapan-ungkapan yang disebutkan yang ini merupakan ungkapan-ungkapan bid'ah. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya dari cara-cara yang bermacam-macam, beragam cara, tergantung keinginan syaitannya. Kan macam-macam permintaan syaitan ini. Tujuannya untuk merendahkan, rendahkan manusia, agar kemudian manusia itu semakin takut kepada mereka, syaitan. Wa hadhihi turuq yastakhdimuha man yuridu an yakuna sahira. Maka cara-cara yang seperti ini itu digunakan oleh orang yang ingin menjadi tukang sihir. Nah, li'annaha tuwallidu ahwalan syaitaniyah. Hal ini disebabkan karena cara-cara tersebut akan menimbulkan keadaan-keadaan syaitan. Akhirnya dia terbawa oleh syaitan. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, wa huwa yatahaddatsu amma talaba al-jinnu as-sahara, aw amma talibul jinnu as-sahara, ketika Syekhul Islam berbicara tentang apa yang diminta oleh jin kepada para tukang sihir. Biasanya mereka minta apa? Persyaratan apa? Kata beliau, wa min ahli hadhihi al-khalawat man lahum adkarun mu'ayyanah. Di antara orang-orang yang suka bersemedi ini, ya, datang ke tempat tertentu berdiam semedi. Nah, di antara mereka ada yang menaruh mushaf itu di bawahnya. Maka dia duduk di atasnya seperti duduknya orang yang buang hajah. Nah, bersemedi di situ. Ya kalau bersemedi berarti enggak sholat kan? Ya, berarti enggak sholat. Nah, kalau bersemedi berkhalwat kan berarti tinggal terus di situ. Menetap. Nah, ya, ada penjaga gua, ada penjaga kali. Nah, ada orang bilang Sunan Kali jaga. Nah, yang dijaga kali, tinggal terus di situ enggak sholat jamaah. Nah, kalau benar, Allahumma musta'an. Ya, macam-macam cerita. Dan mereka punya zikir-zikir tertentu. Wallahu alam ya, zikir mereka itu gimana? Wallahu alam. Ya. Yang mungkin zikir-zikir yang tidak bisa difahami. Yang penting zikir-zikir yang mungkin isinya dan kandungannya itu adalah kekufuran. Mungkin mencela Allah, mencela Rasul, mencela Al-Quran, merendahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala dan yang semisalnya. Intinya bahwa mereka menginginkan agar seorang yang ingin menjadi tukang sihir sebelum mendapatkan sihirnya dia harus kafir terlebih dahulu. Dia harus tunduk kepada syaitan. Waqutun muayyan, dan jenis makanan tertentu. Walahum tanazzulat ma'rufah. Ya, dan mereka punya tempat-tempat yang ma'ruf. Yang di situ mereka akan didatangi oleh syaitan-syaitan. Waqad basata al-kalam 'alayha Ibn Arabi at-Ta'i wa man salaka sabilahu kat-tilmisan. Dan telah dirinci pembicaraan tentang hal ini, yakni cara-cara mendatangkan syaitan, mantra-mantra yang diucapkan oleh orang yang menjadi tukang sihir dan yang semisalnya, itu telah dibahas oleh Ibn Arabi at-Ta'i al-Kafir. Nah, dan yang menempuh jalannya seperti ajil misan, baik dari kalangan ya ihdatul wujud al-hululiyah. Nah, dan para ulama kafirkan wa hiya tanazzulatun syaitaniyah, dan ini adalah merupakan ya bentuk atau keadaan-keadaan syaitan, pertemuan-pertemuan dengan syaitan, tempat-tempat yang didatangi oleh para syaitan. Qad araftuha wa khabartu dzalika min wujuhin mutaaddidah, dan aku sudah mengetahui cara-cara mereka itu pada Syekhul Islam, dan aku sudah mempelajari cara-cara mereka dari berbagai sisi. Lakin laisa hadza mawdhi'u bathiha, hanya saja kata beliau ini bukan tempatnya kita memaparkan hal itu. Subhanallah, lihat Syekhul Islam tema rahimahullah sampai ilmunya tukang sihir beliau tahu. Nah, ilmunya falasifah kaum filosof beliau tahu, beliau mengerti dan beliau membantahnya. Sebab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala diberikan kelebihan, beliau tidak berbicara dalam satu pembahasan permasalahan melainkan orang-orang akan mengatakan bahwa dia hanya ahli di bidang itu. Kalau dia bahas masalah fikih, orang terkagum-kagum. Ya. Sampai mereka mengatakan, wah ini betul-betul fokusnya ilmu fikih dan tidak tahu ilmu yang lainnya. Ketika dia membahas masalah tauhid, orang terkagum-kagum lagi. Ya, orang luar biasa, sangat dalam ilmu tauhidnya. Sehingga orang menyangka bahwa dia tidak mengerti kecuali masalah tauhid. Dia membahas tafsir, orang lebih tercengang lagi. Nah, sehingga orang menyangka bahwa karena terlalu mendalami ilmu tafsir, sehingga dia tidak mengetahui kecuali ilmu tafsir itu saja. Padahal beliau menguasai itu setiap cabang ilmu itu. Nah, sampai ilmunya ahlul bid'ah beliau tahu. Nah, lalu kemudian beliau bantah. Ya, ilmunya kaum sufiyah, ilmunya kaum filsafat, ahlul kalam, dan yang lainnya. Rahimahullah ta'ala. Yang kedua, termasuk di antara cara-cara para tukang sihir, al-munadatu lahum bi-alfaz, bahwa mereka ini para tukang sihir memanggil syaitan-syaitan dengan lafaz-lafaz tertentu. Kaqaulihim, misalnya mereka mengatakan ya rijal Allah, ya rijal Allah, apa ya rijal Allah, yakni wahai tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokohnya Allah. Nah, jadi diagungkan, para syaitan ini diagungkan, dipuji-puji. Nah, supaya syaitannya semakin GR. Ya, kalau dia merasa GR, maka sudah dia akan membantu. Oh iya kamu. Nah, maka dia bantu karena dia sering memberikan pujian-pujian. Ya khuddam Allah, wahai pelayan-pelayan Allah, katanya. Pelayan Allah, syaitan. Ya awliya Allah, wahai wali-wali Allah. Nah, talbih. Ya ayyatuhal arwahu syarifah. Atau misalnya mereka mengatakan, wahai arwah-arwah yang mulia. Jadi yang jelas intinya pujian. Nah, wa yunadihim bi asma'in mu'ayyana min asma'il jin wa syaitan. Lalu memanggil mereka dengan nama-nama tertentu dari nama-nama jin dan syaitan. Ya, mungkin masing-masing daerah beda-beda cara memanggilnya, ya kan. Nah, mungkin di Jawa juga ada cara manggil tertentu, ya. Kanjeng atau apa, ya. Nah, mungkin di tempat yang lain ada lagi cara tertentu cara memanggil syaitan. Nah, selangkung itu apa artinya? Ada yang tahu? Bahasa apa itu? Bukan Jawa? Hah? Cina? Nanti tanya sama orang Cina. Nah, yang ketiga, yunadihim min babil ghadab wal intiqam. Yang ketiga, lalu kemudian tukang sihir ini akan memanggil setan-setannya, tapi dia memanggil dalam bentuk penuh kemarahan dan balas dendam, ya, karena dia marah kepada seorang. Misalnya dia benci kepada seorang, mungkin dia pernah disakiti atau yang semisalnya, dia tidak suka sama orang itu. Maka dia panggil syaitan-syaitan ini tujuannya untuk membinasakan orang itu atau menyakitinya atau mengganggunya, membiarkannya menderita seumur hidupnya. Nah, maka dipanggil dengan bahasa-bahasa yang menunjukkan dia ingin balas dendam. Kama taf'aluhu ba'dun nisa min qaulihim, seperti yang dilakukan oleh sebagian para wanita. Tidak sedikit yang menjadi tukang sihir itu wanita. Tidak sedikit. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim, Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqaf wa min syarri annaffatsati fil 'uqad. Annaffatsati, wanita-wanita yang meniup, ya, meniupkan sihirnya di ikatan-ikatan ukhdah. Nah, kalau dia marah kepada seorang, diambil bagian dari tubuhnya, mungkin ada rambutnya yang berceceran, diambil, atau bekas sihirnya diambil, atau apa saja yang tercecer dari orang tersebut dibawa, lalu kemudian dibacakan mantra-mantra sihir dan dipanggil syaitan untuk menyakiti orang itu. Nah, dan ini hakikat, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Nah, waliyahubillah. Ya, banyak kejadian hal-hal yang seperti ini kadang. Si fulan terkena sihir. Ya. Dan bahkan menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Beliau disihir oleh Labid bin Al-Asam. Nah, sihir yang sangat berbahaya, merbut. Sihir merbut. Nah, gimana bentuk sihirnya? Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mendekati istrinya, maka syahwatnya melemah, tidak mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang menunjukkan kenabian beliau, beliau diberikan kekuatan lebih dibandingkan kekuatan manusia yang lainnya. Beliau pernah mengelilingi, mendatangi istri-istrinya dalam satu malam. Ya, beliau mendatangi setiap istrinya dalam satu malam. Salah seorang bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu melakukan itu? Kata Anas bin Malik, kunna natahaddatsu annahu utiya quwwata 30 rajulan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami membicarakan tentang beliau bahwa beliau diberikan kekuatan 30 kali lipat dari kekuatan seorang manusia yang kuat. Ini 30 kali lipat. Nah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ketika pada saat beliau terkena ini tidak mampu. Dan itu berjalan selama 6 bulan selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu mendekati istrinya. Sampai kemudian Jibril alaihi salam turun dan membawa al-mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dan dibacakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jalla wa ala menyembuhkan Rasulullah alaihi wasallam dari pengaruh sihir itu. Dan setelah itu diketahui bahwa yang menyihirnya adalah Labid bin Al-Asam. Nah. Ya. Misalnya yang dikatakan oleh sebagian para wanita, ya jinna kada wa kada, wahai jin ini dan itu, khudu fulanan. Nah, ambil itu si fulan. Au fulanatan min auladiha, atau ambil anak perempuannya. Au tunadi bi akhdhi ghairi auladiha. Atau dia berteriak untuk meminta agar diculik selain dari anak-anaknya, yang lainnya. Ya. Tujuannya adalah untuk menyakiti. Wa hadhihi at-tariqu muharramun istikhdamuha. Dan cara-cara yang seperti ini haram hukumnya. Menggunakan lima fiha min tajri'atil jinn wa syayatin alal muslimin wal fatki bihim. Karena itu akan menyebabkan jin dan syaitan akan berani kepada kaum muslimin. Dan akhirnya sampai pada tingkat membunuh mereka. Mimma yu'addi ila tasallufi syayatin alal madu'i alaihi bihaitu yasir mansusan. Dan ini akan menyebabkan syaitan itu akan menguasai orang yang didoakan kejelekan itu. Sehingga orang yang doakan kejelekan itu pun kerasukan syaitan. Nah. Yang keempat, at-ta'awudhu bil jin. Di antara mereka ada yang berlindung diri kepada jin, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awudnya kepada jin. Seperti ucapan sebagian mereka, a'udzu bi sayyidil jin fi hadzal wadi aw bi kibarihim. Aku berlindung kepada penguasa atau kepada tuan jin, ya, pimpinan jin yang ada di lembah ini, atau pembesar-pembesar mereka. Dan ini kebiasaan kaum musyrikin. Nah, mereka meyakini bahwa setiap daerah itu ada penguasanya. Yang ini ada penguasanya, Gunung Merapi ada penguasanya. Gunung ini ada penguasanya lagi, daerah ini ada penguasa tersendiri. Nah, masing-masing mereka itu berlindung diri kepada makhluk-makhluk yang mereka meyakini bahwa mereka adalah penguasa lembah itu atau penguasa daerah. Lalu meninggalkan bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Ini menyebabkan kaum jin itu semakin berani, semakin merasa ya mampu menguasai, bukan hanya menguasai alam jin tapi juga alam manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwa di sana ada beberapa manusia dari beberapa laki-laki dari kalangan manusia, mereka berlindung diri kepada laki-laki dari kalangan jin sehingga membuat mereka itu semakin ketakutan. Dan memang dibuat supaya manusia itu takut. Atau yang dimaksud fazaduh murahqa, membuat jin tersebut semakin merasa besar, merasa punya kekuatan ketika manusia itu berlindung diri kepada jin dengan cara-cara tertentu, membawa sesajian dan yang semisalnya, lalu kemudian diserahkan untuk jin tersebut sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan penguasa-penguasa dari kalangan jin itu, maka jin itu pun mengatakan, kami telah berhasil bukan hanya menguasai jin akan tapi kami telah menguasai manusia pula. Jadi rendah manusia itu. Yang kelima, ya'ti syaitan ila syakhsi ahyanan fil laili wa huwa na'im. Kadang-kadang ada syaitan yang datang kepada seorang di waktu malam ketika orang itu sedang tidur. Fa yukhbiruhu annahu law fa'ala kadza wa kadza. Lalu kemudian di dalam mimpinya itu dikabarkan, kalau kamu ingin begini, hendaknya kamu melakukan ini dan itu. Tsumma talaba hudur al-jin. Lalu kemudian dia pun meminta untuk dihadirkan jin. Ya. Jadi dalam mimpi itu sudah diberitahu oleh setan ini, hendaknya kamu melakukan ini, ini, ini. Kalau kamu ingin mendapatkan ilmu, sakti, mandraguna dan seterusnya. Naam. Ya. Maka lakukan ini. Akhirnya dia terbangun. Maka dia pun melakukan cara-cara seperti itu. Dalam mimpi sudah ditunjukkan, kalau kamu begini, maka nanti akan datang makhluk yang akan melayani kamu. Maka dia pun melakukan itu. Datanglah sini. Fasa yang turun. Dan jin itu akan datang. Fayasluku hadal maslak. Akhirnya dia pun menempuh cara-cara yang telah diperlihatkan oleh setan tersebut dalam mimpinya. Tsumma yunadihim, kemudian dia pun memanggil para jin-jin tersebut, para setan itu. Fayulabbuna da'watahu lahum. Maka mereka pun menjawab panggilannya. Wa kama tara ayyuhal qari anna hadhihi ahwalun syaitaniyah la budda min muharabatiha wa tahdhir minha. Sebagaimana Anda lihat wahai para pembaca sekalian, bahwa ini adalah keadaan-keadaan di mana syaitan menguasai mereka. Keadaan-keadaan syaitan, pengaruh-pengaruh syaitan yang wajib bagi kaum muslimin untuk memeranginya dan memberikan peringatan pada kaum muslimin darinya. Nah, kadang-kadang di antara mereka menganggap remeh permasalahan ini karena tidak pernah mungkin menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini. Tapi sebagian mereka telah merasakan itu. Nah, gangguan seorang karena dia mengirim anak buahnya dari kalangan syaitan untuk merusak fulan, untuk menyakiti keluarga fulan. Itu terjadi, masyarakat rahimakumullah. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk membentengi diri-diri mereka dengan ilmu yang hak, al-ilmu nafi', lalu kemudian mengamalkan kebenaran dan banyak-banyak berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai godaan syaitan dan waswasah mereka dan upaya-upaya mereka untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ikhwan kita bacakan pada pertemuan kita di malam hari, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.